Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan wa dzakara annahu amara al-muslimina bil istima'i fid din wa nahahum anit tafarruqi fi. Dan Allah menyebutkan bahasanya Allah memerintahkan orang-orang muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka untuk berpecah belah di dalamnya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab fi dzalik. Dan kejelasan ini menjadi lebih jelas dengan apa yang ada dan datang di dalam sunnah Rasulullah SAW, yang semakin menambah keheranan kita kepada orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga menerangkan tentang perintah bersatu di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Sebagaimana sabda beliau SAW, Inna Allah yardha lakum thalathan, yardha lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, wa antu nasihu man wallahumullahu amrakum. Sesungguhnya Allah telah meridai untuk kalian tiga perkara. Allah meridai untuk kalian supaya kalian menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dan supaya kalian jangan berpecah belah. Allah SWT ridha apabila kita saling bersatu di atas hak, di atas Al-Quran. Di dalam hadis Qudsi disebutkan bahasanya Allah mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling berhasad, janganlah kalian saling memutus, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jelas dijelaskan oleh beliau salam perintah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak saling hasad, tidak saling memutus, dan beliau mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadzlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Tidak mendzaliminya, tidak menghinanya, tidak meninggalkannya ketika dia butuh pertolongan. Ini adalah perintah-perintah dari Nabi SAW supaya kita saling bersatu dan tidak berpecah belah. Oleh karena itu di dalam Islam Allah SWT melarang perkara-perkara yang kira-kira menjadikan permusuhan di antara kita. Dilarang kita ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dilarang mengadu domba, bahkan dilarang minuman keras, demikian pula perjudian. Di antara hikmahnya adalah untuk ini, karena dua perkara ini menjadi wasilah perantara bagi syaitan untuk memecah belah di antara kaum muslimin dengan sebab khamr dan juga dengan sebab perjudian. Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian di dalam minuman keras, demikian pula di dalam perjudian. Ini adalah dalil-dalil dari As-Sunnah yang semakin memperjelas bagi kita tentang pentingnya bersatu di dalam agama dan juga larangan di dalam berpecah belah. Dan yang dimaksud dengan bersatu di sini adalah bersatu di atas hak, bersatu di atas kebenaran, dan larangan berpecah belah apabila seseorang sudah jelas datang baginya dalil yang benar dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan ini bukan berarti seseorang dilarang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Bersatu bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita diperintahkan untuk bersatu, satu di dalam akidah, satu di dalam ibadah, satu di dalam bermuamalah, dan dilarang kita saling berpecah belah. Akan tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bersatu bukan berarti tidak boleh saling menasihati antara satu dengan yang lain. Bukan berarti tidak boleh kita saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan persatuan umat Islam di antara wasilahnya adalah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu ketika Allah SWT di dalam ayat menyebutkan tentang perintah bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan hablullah Al-Qur'an dan jangan saling berpecah belah. Di dalam ayat setelahnya Allah SWT memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan telah ada di antara kalian golongan yang dia mengajak kepada kebaikan dan beramar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Itulah bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.